kena bajur. Ayah naon, isaya naon. Gusti Ratu, arimi aku begalan pati serang ratu ning bumi Pertewi. Mana? Iya, tingali. Dina tengah-tengah yang tong-tongan seret-seredan banting pinantingan anu ditonton ku serai masyarakat. Arimi memang anu teriduga serang dikira-kira Kartik Jaya na arantos tiasa kaukur. Dari Pertewi seueur kawalahan sapratane pun Dipati Arjuna kairing Lurah Semar Kuda Pawana Sapra Putra. Kakang Semar, iya nun. Coba memang sakumaha kecap masyarakat teh salah tingali nyawe aceuk Ratu Luyu Oko Bigalan Pati sareng aceuk Pertewi. Amuing amuing amuing amuing. Mangwas pada nerakaton. Pada nerak katun pada tumarangan anakku, pada tumarangan anakku kangenan Sang Arjuna lagi kangen. Yang kadari aja nyawe dari kecap masyarakat ujang itu Gusti Arimi nuju dog daglu sareng Ratu Ning Bumi Pertewi su. Memang tetela ieu teh ku ayana hasutan budak putra Nasuti ja Krisna Dewa. Mana astrajinga? Ieu abdi sieun. Nah siang ngosong. Siawe panai. Lebah hopeng nu dagang mah pan. Da mana? Nuti soreang nuti mana-mana. Belum. Moal kosong beuteung teu kudu meuli beh. Abdi asih rajingga ngahaturkeun semah pangabaktos. Punten, punten. Da. Punten. Miluan. Abdi hareng nyanggakeun semah pangabaktos bari ditampi moal ai moal. Dedek di kilo dibagi-bagi ke panayagan. Coba kaula mental laporan. Cing cing cing cing cing cing cing bener ieu teh alatan budak cu. Putra Gusti Sutija almarhum. Ya almarhum teh naon? Almarhum anu anyar di sunatan teh. Ih, si kunyuk siap. Almarhum teh anu geus pupus teh kunyuk. Ara ieu da mangga mawe galih ku bapak atuh teu nyaho kitu-kitu acan make nanyakeun urusan almarhum masina budak eta da geus jebrog. Ya. Ganyewek almarhum teh taun teh nyeri panon teh ning dina bibir teh naon terahum sama kunyuk teh aing mah inget ka inya we aing inget ka inya aing mah cicing naon di teh hum-hum teh kitu teh. Tah nu mah tak sia kudu tetrapek ge. Kudu nyaho maca sagala basa poko basa nasional. Cina basa suku biasa. Bahasa nasional keur nepungkeun dulur-dulur tamparas ya make jeung bisa basa Inggris mah. Basa Jerman, basa Walanda. Jeung sagala kanaon sakabeh bangsa aya bahasana. Tah ieu akibat buta huruf teh ieu. Nih. Kumaos beh. Da oh. Memang ieu teh leres akibat murangkali sun ngadu ka ibuna rupina. Tapi numutkeun katerangan me ti perbakesa abdi parantos menak yakin sawatawis kalapatan juragan Gatot. Gusti Arimi duwi ka diludahan saunaku usaha ku Gusti Pertewi. Aingan atuh. Mangga atuh ulah linyih-linyih bae saya nama engal we pisah. Tang, engal pisah. Urang caketan we manawi tiasa dihalangan. asa ajrih pisan pilaku urang kena sengketa sareng Raka Batara Kresna. Kapan urang teh karek jol pisan maguron tos muhibah ti jenggala manik maguron ilmu kawisnuan canyena. Dawuh, dawuh. Dewi Pertewi di puncamaku Dewi Harimi kalau muruk lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan. Alah! Aduh! Ampunnya Ratu! Ampun, eyang tena dari kapunten kina samudaya kelapatan ageng sareng ari sareng kina kakumawantunan eyang gelis. Ampura. Ampura eyang teh nyai. Geus daya hampura keur anjeun Pertewi rasakeun bedama. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang anjeun geus ngaruksak kana kahormatan harga diri kaula. Hampura gelis aceuk teh mah sakali-kali deui memang aceuk teh ka pangaruhan kudu jadi incu wayahna. Memang Pertewi atanapi sadayana panawa nyebatna teh eyang ongkoh aceut ongkoh margi Pertewi titisan Sri atuh kapigarwa ku Kresna kapiraka panawa kitu anu mawi dina sasebatan tingali naon Pertewi gelis nah bakar tega kacet nyai coba gera ikrar tungkul kana juku tengah kasadapan papatkeun jampe paeh gera ikrar dina mangsana anyeun pasrah jiwa raga ka Kresna kulantaran cukang lantaran dipaehkan ku kaula. Aduh gelis daya wagelana teh teuing atuh aceuk teh nyangakeun tegang pati lali dunya. Sawarga kuna we ayu papatan pada pelaya cang bulan opapelas ceugeuneuk teu maleukmeuk. Pasrah aceuk teh bari di sisi tidak mah cai di tasang walang-walang nyangakeun. Aceuk, aceuk. Sah ka? Ay anak. Akang Semar saksian kaula deuk ngahukuman si Pertewi. Uyuh, uyuh. Astagfirullahaladzim. Gus. Naon ieu teh? Ba. Aceuk ke ulah waratega. Cicing Arjuna kumaha aing saha nu halangan nu ngahalangan bujeng hinga jelema dewa ge aing moal sieun. Gelis paehkeun we atuh aceuk nyai memang eudeuk. Paehkeun aceuk paehkeun Rayi Arjuna. Ieu teh sawatara kalepatan aceuk. Kalepatan aceuk. Dina waktu ayeuna gera bangbaskeun jiwa anjeun gera pasrahkeun temus ridokeun hate anjeun temuskeun kana ati mangga geulis nyangakeun sadaya-daya tegang pati lai dunya sawarga guna we ayu papatan para perlayan saang bulan 14 ceugeuneuk teu maleukmeun. Mangga mangga aceuk nyangakeun geulis upami daya pangampur ati Nyi Ratu. Ceuk aceuk cicing Arjuna ae. Emut Gusti Ratu. Cicing Kakang Semar bisi namakan ka pusing kaula. Uluh. Ieu teh akibat pengadu domba budak asih. Memang kalayan aja geges tok blak menta malum tapi nak atuh taya kampura pisan lamokot banget aja disiduhkan. Gusti, gusti. Aduh, isin we ku umum kulana sanamureun saderek sareng saderek. Tah ieu kulana salira deui Gusti Ratu ratuning bumi mana harga diri salira. Kaya neme pisan nya teh abdi teh wangsu sareng Gusti Pangaulaan Maguron ti Janggala Manik dinambab ka Wisnuan. Ayeuna bade tungtung ribut da sahanteuna ieu teh bakal aya. Cek paribasa bahasa Indonesia mah berlete-lete kaituna teh. Munyuk sia bertele-tele munyuk. Berlete-lete, tele-tele. Cicing sia munyuk, cicing. Jangakeun gelis. Baran pertewi maka ditugel jangga tiungkulan ku bedama Sangretna Ayu Ratu Arimi Dewi Pertewi Pertewi nyataning bumi bumi Pertewi dak dumadak aya jalan gede sasapuan bumi morongo sapuan Dewi Pertewi bakal dipuntugal keris dihematkan atau kapaksa Pertewi bari ngoceak amles kana jagat dina sakawitnya pengtaktakna atuh nakangaragamang kana sangulna katewa ku Arimi upama terikatna sang Pertewi tengek nafsa pisan kengeng namung dina karikatan sareng kareplekanna Pertewi ramutna kasabet ku medama rampung sapisan Pertewi jiga meunang ngadugulan ku Arimi. Aloh Gusti. Salamet ngan ukur kengeng rambutna. Urang ajar pisan. Si Pertewi kawasain batari taya tinimbangan. Untung benang buukna saha nu deuk bela ka anjeun aing bakal nyareup. Kang Kakang Semar yap ka jero. Paman. Gatot, naha ieu teh urusan anjeun tepi ka kieu? Rumaos kaula teh ti soledat letah nangtang-nangtang Eyang Pertewi. Hayu urang ka jero Kang Semar sugan bisa dipeperulah ka teterasan benuna Aceuk Pertewi, Aceuk Arimi. Oh mangga. Pertewi henteu kebat mulih ka catur pertala musa kadarengan jurung Raden Trisna Dewa Bae. Dewi Pertewi maksa nambah ka ngasut ngadudoma ka prikanegara Jenggala Manik yen anjeunna mulih ti Pringgandani. Kalayan bakal ngusulkeun rambutna pegat dugulan ku Sang Retna Ayu Arimi. Kacarios di negara Jenggala Manik Sang Nalendra Kresna kasumpingan Dewi Pertewi. Raka Batara Pertewi jeung saha karya geris pangapunten katur tiwas. Majikan si Bima tolong kawan gila lebar eta bu lepas Pertewi sadaya-daya katruti wasraka batara didugulan kaula teh ku si Arimi. Sagala rupa pasoalan akang geus apal eces jentre dina pusaka ogan sengkala luhung. Timimiti miangna budak tepi ka datangna deui mawa kecap tangtangan tiga tot kaca anu keur meujeuhna seuneuh hurung caecaah. Ngan salah Nyai atuh naha teu ngagogalih rangkepan. Pansidik budak keur nyeri. Ku Nyai make dianggap sagala rupa. Lain ge hampuraeun atuh Gatotkaca. Da sidik keur nafsu. Sabalikna Nyai henteu naon ipis dilapis kanal ditapel ngagugu kana kecap budak. Bener. Tapi karasanya harga diri diruksa ku gara-gara sapada hate bisa kitu nyai teh kolot kudu aya timimangan hampura kana keur amarah. Anu jadi lantaran ieu teh Iwati Trisna Dewa nu jadi salah. Arimi ngahukuman boga nyai atuna habet asa luar ti biasa nyai ngaludahan raraina. Bener. Entah. Aing nyai nyarita jeung budak jeung kolot. Atawa nyai anu keur disingareupan teh saha ieu. Sadayana ya Mahawisnu kaulanu atuh akan teh lain budak geus. Nyangakeun bawa pangayon ti Mang Teraju mangawehna teh anu langkung ti kieu ngahukuman make sareng didugulan sarupi dina ayat sabaraka saraka sabaraka. Dina undang-undang nu mana ngahukuman wi ka ngadugulan kieu. Cina prekawis kalpatan kieu kapan kaula teh sejaham menta kampura tapi naha arimi teh ngakampura jiga nyai dirongkel kampura ku arimi henteu mikeun timal balik ka rasa ku nyai sabenerna arimi lain deuk ngadugulan tapi deuk nugel jangga nyai nganyai ames nu katewak ukur buuk kapaksa buuk anu kasabet untung sakitu ge nyai isuk pageto ge bakal balik deui. Memang rambut teh mahkota, tapi tong sumelang isuk pageto. Ayeuna pisan akang sanggup merdih kana welas asina Gusti pikeun manyangkeun buuk nyai ayeuna. Sadaya-daya kaula nungan nyeri we kaula teh kangaranan kaula teh atuh bumi dihina-hina kunu kitu. Nyai, nyai. Datang na panghinaan. Henteu sacara kitu bae. Naon rupa kajadian tangtu aya sabab. Ya. Sabenerna sabab musawabna dijieun-jieun keneh ku pribadi nyai. Anu kurang wiwaha, kurang taliti, moa hujan rag-rag ka bumi lamun langit teu angkeup heula ku pihujaneun. Ulah boga rasa dihina ku arimi tapi malulu jeung panghinaan teh jawaban tina salahna nyai, gagabahna nyai, balangahna nyai. Aduh, meni teungteungeun pisan bujang-bujang deungeun-deungeun salaki ge meh teh aya kabela. Nah, teu cenah keur jaman bobogohan baheula leumpang ge meni dituyun-tuyun aya reungit napel ge dina beungeut nyai eta reungit dina rarai urang tepak waanya. Aduh. Ayeuna mah meni teh gah pisan pamajikan dikani aya batur ge meni sakalakeun bae. Sakala kaula disalahkeun meni teh aya pisan meunangna. Kacida akang dosa lamun mang meunangkeun nyai. Nyai lamun dipangmeunangkeun ku akang nyai bakal baga boga rasa mokaha bakal boga rasa luhur sifat temahna nyai bakat luntat tina temah wadi kamanusaan jeung kawanitaan. Nu penting nyai asa bener jeung bageur sabab anu bakal ngadidik ngalatih nyai teh Iwati akang salakina. Lamun teu bager pamajikanana, lamun teu bener pamajikanana tangtu salakina anu kudu mamenerna. Ibu Rama nyai ge parantos masrahkeun tanggung jawab kanu jadi salakina. Tah kitu nyai. Geus. Hayu urang datangan arimi pentah hampurana. Hayu nit. Tepi ka kitu pisan nya. Atuh dina waktos éna mah mangga geraragragan we kaula teh surat tolak kaula nun upami kaula parantos. Teu aya purirahanna kanggo salira. Memang kaula teh hiji awewe anu kurang ajar, hiji awewe anu jahat, pangna kaula tepi ka carang teh oge dikilir ku salira. Paehan we kaula teh paehkan sareng tibatan diicis maneh kieu kaula nun. Era kaula wangsul ka nagara buuk dugul dihukuman ku si Arimi. Paehan? Nyai. Pas budak bae. Ngusap beungeut geuris. Nyai pertewi. Nyatening bumi, bumi nyatening pertewi. Temungkeun kasobaran, temungkeun kaikhlasan. Tempo data jeung fakta. Tadi akang nyaritakeun pertewi hartina bumi, bumi teh hartina pertewi. Tempo sifat taneuh. Di kotoran ku manusia, ku sato, di ciduhan, di irik, di layak. Sagara rupa punung panhenteu. Sedangkan manusia utak tongo walang taga kabeh dahar makena teh asal tina bibit bumi. Asal tina bibit taneh di amparan ku taneh. Dihina-hina ku manusia tapi henteu punung istuning ngabdi taat kakresana anu kagungan. Tapi lebah dia temungkin kasobaran sifat nyai, sifat mutmainah temungkin nyai. Anu luyu jeung jenengan Pertewi. Atuh rek munuhun kana pi wajang salira bade wangsul ka ulah nu diantos surat tolakna ka Pertala. Ulah kitu geulis, ulah alatan nyai. Pegat jeung akang alatan sengketa jeung baraya. Nyai ngaharepkeun akang kudu gujur jeung dulur. Nah nyai bakal tibraha teh lamun akang pasea sengketa jeung panawa. Nah bakal jadi sugema nyai lamun arimi dipaehan ku akang. Ieu teh bakal aya tungtung dendam. Sedengkeun dendam numutkeun kapersayaan ilmu jeung agama geus teu dibenerkeun, dosa muhing manusia. Tegerakeun welas asih. Nyai pangna dugul di hukuman ku arimi ieu teh malulu pagawean anjeun Pertewi. Meni kitu pisannya. Meni awah kabela pisan ka pamajikan. Teu cerahkeun ngola meni wah aek. Ae. Na kumaha ieu Kresna bakat ku pusing hilap nepak dada nu kenca. Sedengkeun di mana nepak dada nu kenca? Senjata cakra anu aya di jero dada bakal naik ka luhur muter dina maskaka. Upami ditepak dada nu katuhu panah kaluar tina panangan tiasa digunakeun. Anu hartina nepak dada nu katuhu bijaksana. Gambarna senjata cakra udaksana kaluar tiasa digunakeun tapi nepak dada nu kensa kresna bakal jiga anu mabok edan eling. Yeuh ya ponya kitu kresna nepak dada nu kensa. Cakra muter dina mastaka sapisan.